Dicela kegembiraan, kita menyambut hari lebaran. Di sana adanya cerita, episod sedih dan penderitaan. Kita menyambut hari lebaran. Di sana adanya cerita, episod sedih dan penderitaan. Dunia yang semakin gersang, kebuluran semakin menyerang, pembunuhan dan peperangan, gejala dunia sungguh mengerikan. Somalia semakin kelaparan. Desingan pedesingan menurut mencari sasarannya. Dijelah kegembiraan, kita menyambut hari lebaran. Di sana cerita, episod sedih dan penderitaan. Dunia yang semakin gersang, kebuluran semakin menyerang, pembunuhan dan peperangan. Demi merdeka, jihad itu jalannya. Di manakah kemenangan hari raya? Harinya jihad dan penderitaan. Dunia yang semakin gersang, kebuluran semakin menyerang, pembunuhan dan peperangan, gejala dunia sungguh mengerikan. Gejala dunia sungguh sungguh mengerti.